gitu. Makasih. Tumben ngajakin ketemu. Aku mau ngomong sama kamu. Mau ngomong apa? Kamu serius? Aku mau pamit. Aku mau keluar kota. Mau kemana? Aku harus ke Jakarta buat kerja. Kamu mau kan nungguin aku? Maafkan sayang bila diriku belum banyak memberikan waktu untuk kita selalu bersama. Dua kapal. Ku terus berdoa dan berusaha Halo teman-teman, terima kasih yang udah nonton official video dari Aku Pergi Kerja. Jangan lupa untuk aktifkan juga RBT-nya yang ada di bawah sini. Dan follow juga Instagram dan channel YouTube saya. Terima kasih. Maafkan saya, doa diriku, belum banyak.